Awas, jangan jadi yang terbaik. Wow, mungkin Anda segera bertanya, bagaimana mungkin jangan menjadi yang terbaik? Ya, karena yang saya maksud adalah jangan menjadi yang terbaik dalam hal korupsi. Makin hari kita makin menemukan betapa koruptor terus belajar dari berbagai peristiwa yang ada di sekitarnya. Semakin hari ia semakin canggih. Yang tertangkap hanyalah pemain baru, sementara pemain lama semakin tenang menikmati apa yang sudah mereka miliki. Mereka menjadi koruptor yang terbaik karena mengkorupsi banyak, tak tersentuh oleh hukum. Mereka menjadi koruptor yang terbaik karena kaya raya, bahkan terhormat namanya. Mereka menjadi koruptor yang terbaik karena bisa mengharu biru rasa memutarbalikkan fakta. Iya, mereka telah menjadi koruptor yang baik karena bisa membeli apa saja, siapa saja, di mana saja, kapan saja mereka mau. Karena yang mereka miliki terlalu besar jumlahnya untuk diabaikan. Pemberian mereka terlalu luar biasa untuk tak diterima. Semua orang tergoda untuk menjadi bagian dari mereka. Si korupsi yang hebat ini telah menjadi koruptor bagaikan gula yang dikerubung semut. Semua datang kepadanya. Ya, bagaikan pahlawan yang melakukan banyak hal dalam kehidupan, menolong masyarakat di sana sini. Ya, ia telah berhasil mencipta opini seakan-akan ia bersih, memberi dari hasil keringat sendiri. Padahal semua yang dimiliki tak lebih dari uang korupsi. Bagaimana ini? Tapi itulah kenyataan. Ternyata dalam dunia kejahatan pun banyak yang bertanding dan berusaha menjadi yang terbaik. Celakanya, mereka berhasil. Orang beragama bertanya, bagaimana mungkin? Kalau dunia seperti ini, maka hancurlah. Jawabannya, ya, karena itulah dibutuhkan orang yang terbaik dalam kebenaran, supaya mutu baik dipertandingkan, sehingga kebaikan yang sejati akan dinyatakan menjadi pemenang. Persoalannya, kalau ia baik, baik mencipta diri berusaha untuk korupsi. Tapi Anda yang benar, tak baik, baik untuk belajar menumbuhkan kemampuan diri dan hasil prestasi. Bagaimana mungkin Anda perlu? Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi model bagi yang lain? Karena itulah, kalau mau menjadi yang terbaik, terbaiklah. Jangan pernah berhenti. Kalahkan yang terbaik di tempat yang salah. Kembalikan yang terbaik ke tempat yang benar. Semoga pertandingan ini dimenangkan oleh yang terbaik dalam kebenaran. Bersama saya, Bigman Sirait.